curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glebean. Ayo bye. Jan, bangetan banget yakin yang udah dibocok kang yuk. Kerja 80 tahun dan di pegawai negeri orang cemantel-cemantel acan. Teman-teman cemantel cepon, tampah, irik, dan tak ngobrol lah. Aku sih kerja rong dina teles li tuku. Kepriwe ya carane menkon kira-kira nyoleh kerja karo mubah. Lah nyokon kurang apa sih ya? Tegawekna celengan karo pringwis. Tegawekna celengan karo belet ya wis ora kurang. Ngantek tek bene nang siki lamben. Weh, sing dikodheki bae we nang bojone jan. Duh, duh. Bang bingung yu, kowe merembung. Tang ting tung yu, tambah metutung. Tak tik tek yu, mesti meletek. Nabung di situ, nengaring bang sing turung selamat. Ya, tabungkanlah uang Anda hanya di bank Urung Selamat. Bukakan rekening pertama, syaratnya gampang. Asal jenengan urip bae wis dadi nggih, langsung di ACC, rekening sudah di tangan. Jadi, mayu gagian pada nabung dari sekarang. Karena ya nasib orang siapa tahu ya. Balik kang bang terus nabung terus tabrak sepur ngantek dengklang pirang-pirang contohnya kang. Jadi yang ngerwis duit tabungan atinnya ayem. Nah, dengan menabung di bank Urung Selamat, setiap bulan Anda akan dikasih bunga pirang-pirang. Bunga tijan, bunga imin, bunga isah, dan bunga desane Roma Irama. Dari milih hasil paling ayu siapa ngono lagi gelundung nabai. Untuk membuat Anda bergairah nabung di bank Urung Selamat, kami juga sediakan hadiah-hadiah menarik. Pertama, semalam bersama kasir kami, ganteng gendeng ini pada bocor maksudnya gue. Dan yang kedua hadiahnya adalah liburan bersama keluarga di Taman Wisata Batrean. Haha, sing gratisan bae lah ya. Ya, buruan datang ke Bank Urung Selamat. Yang mau pada utang, kami juga menyediakan. Bukan cuma utang duit kang, utang beras atau utang lambi unik. Makanya jangan lewatkan kesempatan baik ini. Bank Urung Selamat, selamatnya kapan gila-gila gitu. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glebean. Ayo bye.